Oke, guys. Kita mau bawain lagu yang berjudul Tangiseng Sarangan. Banyak banget ya, guys. Langsung aja. Sarangan kan jadi saksi nalikane jaman semono. Neng kono seliramu madok janji ono pinggir kroko aku bisa kejoko rondo endo guys. Kita